Bagaimana dengan warga negara yang tunduk pada aturan negara yang di dalamnya ada beberapa aturan yang tidak sejalan dengan hukum Allah? Apakah ini juga termasuk togut? Bagaimana cara kita bersikap sebagai warga negara? Ya. Aturan terkait dengan negara itu memang di dalam aturan-aturan yang bersifat fasilitas umum, negara memang punya hak di situ. Karena pemerintah ar-ra'i, dia itu bertindak, perbuatan dia itu dibangun di atas maslahat. Jadi apa yang dia pandang maslahat itu dibolehkan. Tapi ini sepanjang bukan maksiat. Jadi taati pada hal yang ma'ruf, hal yang maksiat tidak diikuti. Ya, ya. Tapi mensifatkan togut ini hati-hati ya. Ada hal-hal terkait dengan ijtihadiyah, kadang dia berijtihad, keliru. Nah dikatakan togut, nah. Jelas ya? Tapi ada hal-hal yang kadang memang sengaja menyelisih syariat, nah itu. Ya, ada hukum-hukum di belakangnya terkait dengan masalah pensifatan sebagai togut. Baik.